cinta, betapa ku menyayangimu sepenuhnya. Adanya sayang pasti ada cinta, telah tumbuh bersemi dan bertahta, mendarah daging bersatu padu di tubuhku. Padu